ikut goyang lagi ya. Di jaluk waktu sejam wae, tinggu ketemu rukowe. Sejati nih aku kangen kowe. Senajan aku iki uwes duwe bojo, nanging kenopo awakku iso tresno rosliramu. Pertama kali kita berdua bertemu, esem kamu yumu, iso gawe seneng hatiku. Apa iki sing jenenge tresno keloro? Saben dino pikiranku mikir ke awak. Sing to